Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali Allah pertemukan di majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanda kebaikan seorang hamba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Allah akan berikan ilmu dan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk beramal di sebuah hari di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram yang semua pahala dilipat gandakan oleh Allah dan semua dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ketika kita kembali bersama Riyadhus Shalihin di salah satu hari di bulan atau di bulan Dzulhijjah, satu dari empat bulan haram. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan melipat gandakannya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullahu taala bersama kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama hadis yang ke-52. Hadis Abu Yahya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Beliau menyatakan, wa'an Abi Yahya Usaid bin Hudair. Dari Abu Yahya Usaid bin Hudair. Anna rajulan minal ansar. Qal. Bahwa ada seseorang dari kaum ansar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan wa fulana. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau atau ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mempekerjakan saya, tidak memberikan saya posisi sebagaimana engkau mempekerjakan fulan dan fulan. Jadi sekali lagi orang ini bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mempekerjakan saya sebagaimana engkau mempekerjakan fulan dan fulan. Jadi mempekerjakan si A dan si B gitu loh. Lalu Nabi SAW menjawab, faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal hawd. Muttafaqun 'alaih. Lalu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya kalian akan bertemu asarah, orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Kalian akan bertemu dengan mereka setelah masaku, setelah diriku. Fasbiru, maka bersabarlah menghadapi mereka. Bersabarlah menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri dan melantarkan hak orang lain. Sabarlah menghadapi mereka hatta talquni 'alal hawd. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Di hawd atau telaga pada hari kiamat kelak. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, hadis yang singkat, simpel tapi syarat akan makna. Yang pertama, marilah kita berkenalan dulu dengan perawi dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Yahya Usaid bin Hudair. Hadirin Allah muliakan, Usaid bin Hudair Ibnu Sammak mungkin tidak sepopuler misalnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan para sahabat-sahabat yang lain. Hanya saja beliau salah satu tokoh besar di masa jahiliyah dan setelah beliau masuk Islam. Beliau dari Aus, salah satu dari dua kabilah besar di Madinah. Dan beliau sangat diprioritaskan di kabilah beliau Aus. Jadi ini tokoh. Jadi beliau selalu dapat prioritas. Suara beliau didengar. Orang-orang hormat kepada beliau. Usaid bin Hudair. Dan beliau mulia pada saat jahiliyah, lalu pada saat Islam. Wa kana min uqala'il Arab. Dan Usaid bin Hudair ini salah satu orang-orang yang cerdas dari bangsa Arab. Akalnya itu luar biasa. Wa dawi ra'i fihim. Dan memiliki pandangan-pandangan yang tajam. Jadi Usaid bin Hudair ini orang yang sangat cerdas, akal sehatnya bagus, lalu kalau memberikan pandangan, pandangannya tajam, jitu, tepat sasaran, analisanya matang, Usaid bin Hudair. Makanya gak heran beliau tokoh di masa jahiliyah dan di masa Islam. Dan beliau salah satu yang pertama-tama masuk Islam. Beliau di tangan Mus'ab bin Umair. Jadi beliau masuk Islam itu melalui Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Dan beliau ikut serta pada Bayat Aqabah yang kedua. Bayat Aqabah yang kedua. Masih ingat berapa orang Bayat Aqabah yang kedua? Ya, kurang lebih 70 orang. 70 orang dari kaum Ansar. Dan beliau tidak ikut perang Badar. Dan ketidakikutsertaan beliau di perang Badar itu bukan karena takut atau tidak berani, tapi karena beliau nggak tahu bahwa itu sebuah peperangan atau perjuangan. Makanya beliau katakan, walau dhanantu annahu ghazwun ma takhallaftu. Kalau aku tahu itu adalah sebuah peperangan, aku nggak akan absen di peperangan tersebut. Aku nggak tahu. Lihat para sahabat Nabi ya. Kalau kita mau alhamdulillah, untung saya gak tahu. Lebih baik di rumah santai-santai deh. Ini beliau enggak. Kalau saya tahu saya akan ikut. Tapi saya gak ngerti. Beliau juga akhirnya menyaksikan atau ikut serta di perang Uhud. Dan ketika di perang Uhud, beliau salah satu sahabat yang tetap berada bersama Nabi SAW ketika kondisi porak-poranda. Ketika barisan itu terpecah. Tapi beliau tetap bersama Nabi SAW. Gak mundur. Gak kabur. Gak berlindung. Tetap bersama Nabi SAW. Di saat-saat genting tersebut. Di saat-saat genting. Kalau kita mau tahu mana sahabat. Mana musuh dalam selimut. Lihat di saat-saat genting. Siapa berdiri bersama kita? Siapa berdiri yang bersama kita? Itu sahabat. Dan Nabi dapatkan itu dalam diri Usaid bin Hudair. Sehingga pada saat itu beliau mendapatkan 7 luka. 7 luka. Gak bergeming bersama Nabi SAW. Dan beliau pun juga mengikuti perang Khandaq dan peperangan-peperangan yang lain. Dan Nabi persaudarakan beliau dengan Zaid bin Harithah. Jadi mempersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Dan beliau dipuji oleh Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, ni'mar rajulu Usaid bin Hudair. sebaik-baik orang itu Usaid bin Hudair. Artinya Usaid bin Hudair salah satu orang terbaik. Salah satu orang terbaik. Dan menariknya jemaah sekalian, dijelaskan bahwa Usaid bin Hudair ini muzah watibul akhlak. Orang itu akhlaknya baik banget dan lucu, suka bercanda. Jadi Usaid bin Hudair itu punya selera humor yang bagus dan suka bercanda. Tapi di waktu yang sama akhlaknya mulia. Dan itulah para sahabat atau para ulama klasik. Sebagaimana kita punya karakter yang berbeda-beda, kita tuh ada yang humoris, suka bercanda, ada yang serius gitu loh, ada yang melankolis. Ulama-ulama dulu atau para sahabat pun demikian. Ada yang serius, ada yang suka bercanda. Dan Usaid bin Hudair salah satu sahabat yang suka bercanda, tapi di waktu yang sama punya akhlak yang mulia sehingga tidak kebablasan dan bisa menjaga diri. Dan beliau salah satu sahabat yang punya suara bagus ketika baca Al-Quranul Karim. Suara bagus ketika membaca Al-Quranul Karim. Kita tahu suatu hari, suatu malam, beliau membaca surat Al-Baqarah. Dan pada saat beliau baca Al-Baqarah, itu di langit itu seperti tertutup awan, seperti mendung gitu tuh. Tapi fiha amsalul masabih. Tapi di atas itu pun juga seperti lampu-lampu. Lalu Nabi SAW mengatakan tilkal malaikatu danat li sautik. Tahu enggak Usaid, itu tuh malaikat yang mendekat karena suaramu membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Itu malaikat yang mendekat karena suaramu membaca Al-Qur'an. Walau qara'ta la asbahta yanzuru an-nasu ilaiha. Law qara'ta la asbahat yanzuru an-nasu ilaiha la tatawara minhum. Kalau engkau baca sampai pagi gitu loh, itu manusia akan melihat hal tersebut. Jadi bacanya bagus sekali, suaranya tuh bagus ketika baca Al-Quran. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala itu memuliakan beliau, menghormati beliau, dan tidak mengedepankan siapapun di atas beliau dari kalangan Ansar. Jadi bagi Abu Bakar ya Ansar ya Usaid bin Hudair. Dan beliau yang selalu diprioritaskan. Dan beliau ikut serta pada saat pembukaan Baitul Maqdis bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Oleh karena itu ini tokoh yang luar biasa. Dan Aisyah mengatakan thalathatun minal ansar, ada tiga sosok dari kaum Ansar, lam yakun ahadun minhum yalhaq fil fadl kullu kulluhum min bani Abdil Ashhar. Lam yakun ahad minhum yulhaq fil fadl. Ada tiga kaum Ansar yang setiap mereka itu tidak bisa disusul keutamaannya. Keutamaannya luar biasa banyak sehingga enggak bisa disusul sama pihak lain. Dan semuanya dari bani Abdil Ashhar. Siapa mereka? Yang pertama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Lalu yang kedua Usaid bin Hudair, perawi kita. Yang ketiga Ibad bin Bashar. Itu tiga orang yang penuh dengan keutamaan dari kaum Ansar. Dan beliau wafat di kota Madinah di tahun ke-20 Hijriah. Kira-kira itu profilnya seorang tokoh besar kaum Ansar dari Aus. Orangnya lucu tapi akhlaknya mulia. Dia suka bercanda, punya selera humor. Lalu dimuliakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan bacaan Qur'annya bagus. Dan juga dipuji oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itulah Usaid bin Hudair. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis ini. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa kembali bagaimana para sahabat punya kebiasaan dan budaya bertanya kepada Nabi SAW. Dan dalam kasus ini adalah mereka, salah satu mereka meminta posisi. Mereka meminta posisi kepada Nabi SAW. Bertanya, kenapa engkau tidak mempekerjakanku sebagai engkau mempekerjakan fulan dan fulan? Fulan dan fulan. Maka para ulama membahas apa hukum meminta posisi tersebut. Apa hukum memberikan meminta posisi tersebut? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, beliau menjelaskan, tidak ada di kitab ini ya, bukan di dalam Sunan, tapi di dalam Syarah Muslim. Beliau menjelaskan karahatu su'alil wilayah sawan wilayatul imara wal qada wal husb wal husbah wa ghairuha. Makruh meminta posisi, baik itu kekuasaan tertinggi atau jadi qadhi, jadi hakim, atau jadi divisi amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang lain, atau yang lain. Itu poinnya, hukumnya karahah atau makruh. Makanya Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, ya Abdurrahman, Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al anil imarah, anda jangan meminta imarah, kekuasaan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena kalau engkau mendapatkan kekuasaan karena permintaanmu sendiri, maka Allah akan tinggalkan engkau dengan kekuasaanmu. Allah gak akan tolong, Allah gak akan bantu kamu. Wa in u'titaha min ghairi mas'alah wa inta alaiha. Dan kalau engkau meminta, mohon maaf, dan kalau engkau mendapatkan kekuasaan tanpa meminta, dikasih, diamanati, ditunjuk, maka Allah akan tolong ke engkau, Allah akan tolong ke dirimu, Allah akan tolong dirimu. Dari sini itu dikatakan Imam Nawawi. Apa rahasianya? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, sebabnya adalah su'aluha wal-hirsu alaiha ma'al ilmi bi kathrati afatiha wa su'ubati takhallusi minha dalilun ala annahu yatlubuha li nafsihi wa li agradih. Karena permintaan terhadap posisi tertentu, permintaan terhadap posisi tertentu dan ambisi untuk mendapatkan posisi tertentu, sedangkan dia tahu bahwa tanggung jawabnya berat banget, tantangannya luar biasa, penghalang-penghalangnya banyak, lalu sulit kita untuk menghindari hal itu semua, itu adalah dalil bahwa dia mencarinya untuk dirinya sendiri dan ambisi pribadinya sendiri. Wa man kana hakadha aw syaka'an antaglib alaihi nafsuhu fayahlik. Nah, orang yang seperti itu dikhawatirkan nafsunya mengendalikan diri dia, maka dia akan hancur, dia akan binasa. Itulah makna wukila ilaiha. Allah enggak akan tolong dia dan Allah biarkan dia dengan posisinya tersebut. Lalu menariknya, waman abaha li ilmihi, dan barang siapa yang enggan karena dia tahu bahwa punya posisi, punya jabatan itu enggak mudah. Tantangannya itu berat. Dan dia khawatir dia lalai dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Wa farra minha. Lalu dia berusaha menghindar. Tsumma ibtuliya biha. Lalu dia diuji dengan kekuasaan tersebut atau posisi tersebut. Dia sudah menghindar nih, tapi tetap dikasih. Fayurja lahu alla taghlibu alaihi nafsu. Semoga orang seperti ini tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya. Lil khafil ghalibi alaih. Karena dia khawatir dia enggak mampu. Maka dia berusaha untuk menghindari lubang-lubangnya. Itulah makna u'ina 'alaiha. Dia akan ditolong. Itu menarik ya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian. Kalau dia minta dan seterusnya. Padahal tahu ini susah banget, posisi ini tuh berat. Maka ada kemungkinan ini ambisi pribadi. Dan kemungkinan besar dia akan kalah dengan hawa nafsunya. Tapi kalau sebaliknya, dia berusaha menghindar dia ini. Tapi akhirnya dia dapat juga. Tapi dia takut gitu loh. Dan ketakutannya memonopoli. Dia takut lalai, dia takut ini. Maka itu yang akan ditolong oleh Allah. Itu yang akan ditolong oleh Allah. Yang merasa diri lemah. Yang merasa diri tidak berdaya. Tapi mau gimana lagi? Oh, dia doa kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah. Minta tolong, tolong bantu saya. Allah, tolong bantu saya. Saya takut ya Allah. Gak bisa menunaikan amanat ini. Itu yang akan ditolong. وهذا كله محمول على ما إذا كان هنالك جماعة ممن يقوم بها ويسله لها. Dan ini pembahasan kita, kata Al-Qurtubi, ini jika ada pihak-pihak lain yang mampu mengemban tanggung jawab di posisi tersebut dan memang layak. Jadi pembicaraan kita nih bagi orang yang berhadapan dengan posisi tertentu, tapi di sisi lain itu ada pihak-pihak yang juga layak dapat, yang juga layak untuk berada di posisi itu, punya kapasitas, punya kompetensi untuk itu. Adapun kalau tidak ada yang layak, kalau tidak ada yang punya kemampuan untuk berada di posisi itu, kecuali dia. Ta'ayyana dzalika alaihi wa wajaba an yatawallaha. Maka pada saat itu dia harus ambil tanggung jawab itu dan wajib menjalankannya dan boleh dia minta dan lo bisa dan dia bisa menjelaskan bahwa dia punya kapasitas dan kriterianya. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkata Nabi Yusuf, jadikanlah aku penanggung jawab khazainil ard. Pembendaraan hasil-hasil bumi. Karena inni hafizun alim. Karena aku adalah orang yang menjaga amanat, dan aku orang yang berilmu dalam bidang ini. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, adapun jika ada pihak lain yang mampu di posisi itu dan layak dan dia tahu, maka lebih afdol, lebih utama dia tidak memintanya. Tapi kalau gak ada yang layak kecuali orang tersebut, maka dia bisa menerapkan praktek dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ini semua dikembalikan ke kejujuran kepada Allah. Lalu benar-benar sekali lagi bisa membaca kondisi dengan objektif. Itu poinnya. Itu poin penting dalam masalah ini. Dan itu yang diminta oleh orang dalam hadis Usaid bin Hudair. Kenapa engkau tidak mempekerjakan aku sebagaimana engkau mempekerjakan fulan dan fulan ya Rasulullah? Jadi dia minta posisi. Dan itulah sedikit perincian dalam masalah posisi. Hukum asalnya makruh meminta, dan Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman, jika meminta maka dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus urusannya sendiri, Allah gak akan tolong. Tapi kalau dia mendapatkan tanpa meminta, maka Allah akan tolong dia. Dan ini jika ada kandidat lain yang juga layak, ada pihak lain juga layak. Tapi kalau gak ada yang lain, hanya dia yang bisa. Dan kalau dia gak ambil, akan diambil oleh orang zalim, atau posisi itu akan terkoyak, dan akhirnya maslahat di tempat tersebut jadi terbengkalai. Maka ulama mengatakan tidak mengapa dia mengambilnya atau memintanya. Bahkan kata Al-Imam Qurtubi, dia wajib untuk itu, untuk menutup fardu kifayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan, jemaah sekalian Allah muliakan. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap hikmah dan bijak. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menjawab permintaan dan pertanyaan orang tersebut. Tidak menjawab dan tidak merespon pertanyaan orang itu. Dan Nabi berbicara tentang hal lain. Coba kita lihat. Apa yang disampaikan oleh orang tersebut atau apa yang ditanyakan oleh orang itu, ala tastamiluni kama stamalta fulana. Kenapa engkau tidak mempekerjakan aku sebagaimana engkau mempekerjakan si fulan? Jawaban Nabi apa? Innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal khawt. Kalian pasti akan bertemu dengan orang-orang, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan diri kalian dan diri mereka sendiri, dan itu akan terjadi setelahku. Maka bersabarlah sampai kalian bertemuku di khawt. Hadirin, ada hubungannya enggak? Ini minta posisi. Tapi jawaban Nabi SAW, kalian akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang atau orang-orang yang hanya ingin mengurusi dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan, ini adalah hikmah dalam menjawab, kata para ulama. Hikmah dalam menjawab. Yaitu dengan tidak menjawab pertanyaan dan membahas hal lain yang lebih penting dari itu, lebih bermanfaat dari itu. Jadi gak semua pertanyaan kita jawab. Bisa jadi benar-benar kita gak jawab, atau bisa jadi nanya-nanya ke kanan, kita kasih keterangan ke kiri. Bukan karena gak nyambung dan gak ngerti pertanyaannya, tapi karena sisi kiri itu lebih penting buat penanya daripada pertanyaan dia di sisi kanan. Makanya kata para ulama, wa min alwani hadhil hikmah al-ijaba bima huwa aula wa aham fima yakhussu sa'il wa irsyaduhu ila ma yaf'alu wa ya'malu fi. Dan diantara varian-varian hikmah dalam menjawab adalah menjawab pertanyaan dengan hal yang lebih utama dan lebih bermanfaat bagi penanya. Lebih bermanfaat daripada ngebahas, kenapa engkau tidak mempekerjakan aku? Oke, nanti nih setelah aku wafat, itu akan ada pihak-pihak yang zolim. Itu lebih bermanfaat. Gimana caranya kami sabar? Sabar sampai kalian bertemu aku di haud. Sabar. Jadi gak dijawab sama Nabi SAW. Sabar. Sabar ngadepin pihak-pihak atau pemimpin yang zalim, yang hanya sibuk dengan urusan pribadinya sendiri dan melalaikan hak dari pihak lain atau rakyatnya. Hadirin Allah muliakan, Tidak dijawab. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini pelajaran bagi kita. Gak semua pertanyaan kita jawab. Dan gak semua pertanyaan kita jawab dengan hal yang pasti nyambung. Bisa jadi gak nyambung, tapi itu lebih penting bagi penanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian Allah muliakan, Nabi SAW menyatakan bahwa sekali lagi seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, menghadapi pihak-pihak seperti itu kuncinya sabar. Tunaikan kewajiban kita, minta hak kita kepada Allah. Tapi spesialnya hadis ini, hatta talqauni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga. Allahu Akbar. Telaga di hari kiamat kelak. Telaga adalah hal yang valid. Kata Imam As-Suyuti, ada 50-an sahabat yang meriwayatkan tentang telaga Nabi SAW di hari kiamat. Dan di antara sahabat tersebut adalah Khulafai Rasyidin. Dan ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, telaga itu sangat besar, sangat luas. Airnya dari surga, dari Al-Kautsar. Airnya lebih putih dari susu, lebih dingin dari salju, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari kasturi. Subhanallah. Rasa dan aroma bergabung jadi satu. Itu susahnya minta ampun. Seenak-enak aroma parfum, coba untuk minum kalau gak muntah-muntah. Tapi haud enggak. Lebih wangi daripada kasturi. Dan di waktu yang sama manis. Dan dari ujung ke ujungnya perjalanan satu bulan perjalanan. Dan pada saat itu Nabi kita SAW akan menyambut kita dan akan menyuguhkan air tersebut kepada kita di waktu yang sangat kita butuhkan. Kata para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, itu waktu yang sangat-sangat urgent dan suasana yang gak karu-karuan. Manusia benar-benar ketakutan, sedih, galau, bersimbah keringat, panasnya luar biasa. Dan pada saat itu Nabi memberikan solusinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang Al-Haud sangat panjang, tapi intinya jika kita ingin menghilangkan dahaga pada hari kiamat kelak, di saat yang sangat mengerikan itu, di saat ketidakpastian, ketakutan, maka sabarlah menghadapi pihak-pihak yang zalim, pemimpin yang zalim, atasan yang zalim. Tidak ada ketidakadilan di situ, karena Nabi menjanjikan meminum dari telaga Haud, air yang begitu manis, dingin, harum, putih bersih. Di saat waktu begitu panas, gersang, bersimbah keringat, bahkan bermandi keringat, ketakutan. Bukankah itu ganjaran yang jauh lebih setimpal dari apa yang kita lakukan? Sabar, tahan. Gak lama kok. Tahanlah. Tetap berada di atas kebenaran. Tunaikan hak mereka. Tetap taat selama tidak maksiat. Maka kita akan minum air dari telaga tersebut. Ini pelajaran besar. Dan lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, hatta talqauni alal haud. Kalian sabar sampai kalian bertemu dengan aku. Oh hadirin, bahasanya dalam. Kalian sabar sampai kalian bertemu dengan aku. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi terbaik sallallahu alaihi wasallam. Manusia termulia sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang selama ini hanya kita bisa bayangkan semata. Kita hanya bisa bayangkan gimana sosok beliau ketika mempelajari misalnya Asyama'il Muhammadiyah, yang hanya kita bisa baca akhlak dan sikap beliau dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang hanya bisa kita dengar kisah-kisah heroik beliau dalam kajian-kajian sirah. Pada saat itu kita bertemu langsung dengan Nabi SAW. Hadirin, coba kita renungkan. Apabila ada penggemar sepak bola yang gila mati terhadap sepak bola, terus dikatakan, kalau Anda bisa sabar selama satu tahun, tahun depan Anda akan ketemu Lionel Messi misalnya, gimana kira-kira? Gimana perasaannya? Dia akan berusaha untuk sabar selama satu tahun itu. Kenapa? Saya mau ketemu idola saya. Saya mau bertemu dengan idola saya. Atau ketemu sama Pele misalnya, Maradona. Subhanallah. Kita akan berusaha. Kita akan berusaha sabar. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hatta talquni 'alal haud. Sampai kalian bertemu denganku sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kondisi yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan dengan segala ketidakpastian. Bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gimana perasaan seorang anak kecil ketika hilang di sebuah tempat permainan dan dia bingung mau kemana, dia gak tahu mau kemana, orang crowded di sana, lalu dia bertemu dengan ayahnya, bertemu dengan ibunya, itu seneng ya, minta ampun, mungkin nangis sekali, hilang tuh satu jam ketemu lagi. Ini hari kiamat ya mas sekalian, hari kiamat. Lalu Nabi katakan sabar, sabar. Hatta talqaun. Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian ketemu sama aku di telaga haud. Gimana perasaan kita nanti? Bertemu dengan sosok azizun 'alaihi ma'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sosok yang benar-benar merasakan ketika kalian merasakan sakit, belum merasakan. Hari sunnah alaikum. Yang sangat semangat dalam memberikan kebaikan dan hidayah irsyad kepada kalian. Fil mu'minin ra'uf rahim. Yang sangat sayang dan penyantun bagi orang-orang yang beriman. Sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita bisa dapat kebahagiaan karena tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga kita berangsur-angsur pulih dan membaik dan mesra kembali karena kita dan pasangan kita berusaha kembali mengikuti tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Anak kita jadi nurut, jadi taat sama kita karena mengikuti tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Rizki kita jadi semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah karena mengikuti guidance dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Hubungan kita dengan orang-orang sekitar semakin baik karena kita mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat berjasa. Sangat berjasa kepada kita. Yang katanya kita cinta kepada beliau, cinta kepada beliau, cinta kepada beliau. Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian berjumpa denganku di haud. Bukankah ini sudah lebih dari cukup untuk menahan ego, menahan emosi, menahan amarah, menahan lisan, menahan temperamen ketika kita dizolimi oleh pihak lain, ketika hak kita tidak diberikan oleh pihak lain. Kalau ini tidak cukup membuat kita ngerem, masihkah kita dinamakan pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ini tidak cukup untuk membuat kita menahan emosi, masihkah kita dinamakan orang-orang yang mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Masihkah kita live mengatakan kami merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anda sabar. Nanti Anda ketemu saya. Oh, luar biasa. Hatta talqauni 'alal haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Bukankah ini lebih dari cukup jamaah sekalian? Lebih dari cukup bagi seorang pencinta. bagi seorang yang benar-benar merasakan jasa-jasa nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Kebaikan-kebaikan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam perangainya, dalam membentuk dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bayangkan, orang tuanya enggak bisa handle dia. Gurunya enggak bisa handle dia. Teman-temannya udah nyerah semua. Kakaknya udah enggak mau tahu tentang dia. Tiba-tiba dia berubah. Dia jadi orang baik. Dia jadi bermanfaat. Dia mendapatkan kehidupannya kembali. Ternyata usut punya usut. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti amalan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perubahan yang signifikan dalam hidup dia. Tidakkah dia ingin bertemu dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang begitu berjasa? Dan kita bukan siapa-siapa jemaah. Kalau kita Abu Bakar wajar, hatta talquni alal haud. Nanti ya ketemu aku di haud. Itu Abu Bakar wajar, udah kenal di dunia. Kalau kita Umar wajar. Nabi katakan, wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai Ali, sampai ketemu aku di haud ya. Ini hadis ini untuk kita semua. Kita yang bukan siapa-siapa. Kita yang banyak dosa. Kita yang sering khilaf. Kita yang gak hafal sunnah Nabi SAW. Berapa hadis kita hafal jemaah? Berapa hadis? Siapa yang 1000 hadis? Siapa yang 500 hadis? Siapa yang 200 hadis? Siapa yang 100 hadis? Siapa yang 50 hadis? Siapa yang 40 hadis? Soal Nabi kita mengatakan hatta talquni alal haud. Anda sabar sampai Anda ketemu denganku pada hari kiamat di haud. Masa kita gak bisa sabar? Sampai ketemu aku di telaga. Ketemu aku. Padahal di dunia gak kenal sama sekali. Beliau gak kenal sama kita. Tapi dengan hadis ini ada janji dari beliau. Dan beliau gak mungkin menyelisih janjinya. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Surat An-Najm 3 dan 4. Ketika beliau mengatakan sabar sampai kan bertemu denganku pada di telaga pada hari kiamat, maka itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Maka bersabarlah. Dan setiap terpancing, ingat janji dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita, hatta talqauni alal haud. Nabi menjanjikan pertemuan, pertemuan. Pertemuan di telaga. Yang apabila kita minum air beliau, air telaga tersebut, kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Allahu akbar. Tidak akan kehausan selama-lamanya. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah muliakan, sabarlah menghadapi setiap pihak yang tidak memberikan hak kita, setiap pihak yang menzalimi kita, setiap pihak yang egois, setiap pihak yang mau menang sendiri, yang hanya mikirkan hak dia sendiri. Karena Anda dijanjikan tiket bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bisa sabar. Jika bisa sabar. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.